وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، setelah kita membacakan jawaban terperinci secara global dan mufassal, baik yang global maupun yang terperinci, atas sebagian klaim dari orang-orang yang mencomot kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang global, yang mutasyabihat, untuk kemudian mereka katakan inilah madhab Syekh, atau mereka jadikan sebagai acuan dalam madhab mereka. Maka sudah dibantah di sini oleh mu'alif dengan ya dua jawaban, yang global maupun yang terperinci. Sekarang masuk al-wajh as-tsani. Ya, masuk ke sisi yang kedua. Nah, tafadhal Zaki. Ahlat tauhid fa innahu mithluhum wa yulhaqu bihim. Innahum yukaffirun. Yukaffiru ahlat tauhid. Lagi kenapa tu? Yusammihim al-khawarij wa yatabayyanu ma'a ahli al-iqabi ala ahli tauhid. Ahlal kubabi ma'a ahli al-kubabi. Antabro'a min kulli ma yaqtaqidu fihi ma yu'taqadu bihi wa yu'allahu min jinni aw insi aw shajarin aw khadirin aw khayri dhalik atashhadu alayhi bil kufri wa dhalali wa law annahu kana abaka wa akhaka fa amma man qala ana la a'budu illa Allah wa ana la ata'arradu lisadati wal kibabi. Al-kibab. Perhatikan, kibab dan tadi kubab itu sama jamak dari kubah. Jamaknya bisa kibab atau kubab. Disebutkan oleh beliau semua. Terus Di yang kedua jawaban dari beliau, anna syekha rahimahullah ta'ala, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beliau bayyana, beliau menjelaskan anna man nafaha an ubadil kubur. Beliau menjelaskan bahwa siapa saja yang anafaha, itu maknanya dafa'ah, membela. membela para penyembah kuburan, wa'ada li ajlihim ahlat tauhid. Ya, dan siapa saja yang memusuhi ahlu tauhid karena membela ubadul kubur tadi, fa innahu mithluhum wa yulhaqu bihim, maka dia seperti mereka dan dikategorikan, digolongkan seperti mereka. Paham sini? Qala rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau berkata, ya barakallahu fiik, fa in qala qailuhum innahum yukaffiruna bil umum fa naqul subhanaka hadha buhtanun adzim. Apabila ada yang berkata, sesungguhnya mereka mengkafirkan secara umum, secara merata global, maka Syekh menyatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Alladzi nukaffiru alladzi yashhadu anna at-tauhida dinullah. Ya, yang kami kafirkan adalah orang yang bersaksi tauhid adalah agama Allah, wa dinu rasulih, dan agama rasulnya, wa anna da'wata ghairillahi batilatun, dan yang menyatakan berdoa kepada selain Allah adalah batil. Summa ba'da hadza, kemudian setelah itu, yukaffiru ahlat tauhid, setelah itu mereka mengkafirkan ahlu tauhid, yusammihim al-khawarijah, dan menamakan mereka sebagai khawarij, wa yatabayyana ma ahli al-kubab ala ahli tauhid. Akhirnya mereka jelaslah, akhirnya mereka bergabung bersama ahli al-kubab, yaitu para penyembah kubah-kubah, kuburan-kuburan keramat, ala untuk memerangi ahli tauhid, untuk memerangi ahli tauhid. Wa qala rahimallahu, dan Syekh juga berkata, wa ma'na al-kufri bi taghut, dan makna kufur kepada taghut adalah antabra'a min kulli ma yu'badu fi ma yu'taqadu fihi ghairullah, yaitu anda berlepas diri, anda berlepas diri dari semua yang diyakini dapat memberikan manfaat, mudarat, dapat diberikan ibadah, semuanya itu yang ghairullah, selain Allah. Jinni apakah itu jin atau insi, manusia atau syajarin atau hajarin, pohon atau batu atau ghairi dzalik, atau ghairu dzalik, atau ghairi dzalik, atau yang lainnya. Wa tashhadu alaihi bil kufri wad dalal, dan anda bersaksi akan kekufuran dan kesesatannya. Lau annahu kana abaka au akhaka, walaupun orang tersebut adalah bapakmu dan saudaramu. Ya. Naam barakallahu fikum. Ya. Fa amma man qala ana la a'budu illallah, adapun orang yang menyatakan saya tidaklah menyembah kecuali hanya Allah. Wa ana la ata'arradu li sa'adati wal kubabi, dan saya tidak akan menyinggung-nyinggung li sa'adah para tokoh-tokoh yang ada di yobat, ya, yang diibadah itu. Wal kibab, ya, kibab jamak dari kubah, sama kayak kubab. Ini kibab. Ya. Dan saya tidak akan menyinggung kubah-kubah, ya, alal kubur, yang berada di atas kuburan-kuburan keramat. Wa amsal dzalik, dan semisalnya, fa hadza kadzibun fi qauli la ilaha illallah. Maka orang ini berdusta di atas klaim dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia tidak ada pengkufuran terhadap taghut. Ya. Dia cuma cari selamat. Fa hadza kadzibun fi qauli la ilaha illallah wa lam yu'min billah wa lam yakfur bit taghut. Belum beriman pada Allah dan belum dianggap kufur kepada taghut. Perhatikan di sini. Ya. Bagaimana Syekh sangat tegas menyikapi hal ini. Seorang yang beriman ahli tauhid dia harus membangun permusuhan kepada tagut dan para penyembah tagut. Ya, termasuk di dalamnya ubadul kubur. Ya, dan yang menjadi objek-objek sembahan mereka, kubah-kubah yang ditinggikan, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, pusara-pusara yang diagungkan. Nah, ahli tauhid harus membangun barok terhadap itu. Ya, barakallahu fikum. Ini yang disebut oleh Syekh di salah satu usul, bara'atu minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, al-waju as-salis, sisi yang ketiga, aspek yang ketiga. Nah, fadal, Faris, baca Faris. Wa annahu la ya'dharu yukhrijuha min lisanihi faqad yaquluha wa huwa jahilun fala ya'dharu fala yu'dharu fala yu'dharu bil jahli. Nah, liman jahilahu a'zamu minzina wa qatlin nafsi at-taqarruba fi sudair fi sudairin wal washami fi sudairin wal washami wa ghayrihi idza qalu nahnu muwahhiduna muwahhiduna Allah na'rifu ma yanfa'u wala yadurru idoma hasbuk. Nah, kemudian kata Syekh al-Wajh as-Salis, ya, kata Syekh Suwayyih di halaman 148, Sisi yang ketiga sekarang. Gimana ceritanya Syekh memberikan udzur terhadap pelaku kemusyrikan? Ya, itu kebohongan. Anna Syekh rahimahullah taala, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah nassa fi kalamihi al-katsir. Beliau telah menegaskan, menetapkan dalam ucapan beliau, kalam beliau yang sangat banyak, wa bayanihi al-wadih, dan penjelasan beliau yang jelas, al-jali, yang gamblang, yang terang benderang, annahu yukaffirul musyrikin, bahwa beliau mengkafirkan kaum musyrikin, wa annahu la ya'dharu bil jahli fi usuliddin, dan beliau tidak memberikan udzur dengan kebodohan, ketidaktahuan bagi pelakunya dalam masalah pokok-pokok agama. Kalam beliau banyak, diambil sama orang satu dua ke diri salah ilah ahli qasim ya. Kalau beliau yang lain ditinggalin itu ya. Yang ada di Mufidul Mustafid, Tikashfu Syubhat, ditinggalin ya. Sama kayak orang zaman sekarang yang gak punya malu, otaknya taruh di kepak, di mana otaknya itu ya. Taruh di dengkul mungkin mengatakan Syekh Shalih Al Fauzan ngasih udzur bil jahl, subhanallah ya. Kita dapetin kalam Syekh Shalih Al Fauzan dalam masalah beginian ini enggak belasan, enggak puluhan, ratusan ya. Ratusan di buku-buku yang kita sudah bacakan di sini. Kita bacakan bareng-bareng ataupun yang belum kita bacakan bareng-bareng, baru kita baca secara mandiri, kita bacakan di tempat lain ya. Atau yang dikutip oleh para ulama, yang termaktub di internet banyak, yang juga di YouTube suara beliau, ceramah beliau. Jadi kalau tiba-tiba ada yang comot kalam Syekh satu dua, nih Syekh ngasih udzur bil jahl. Ah, ini enggak malu ini ya Allah. Ya. Sekalian kalau mau ngasih udzur itu pakai kalam Ibnu Jirjis, nah gitu. Kalam Ibnu Fairuz, nah gitu udah. Mau pakai kalam Syekh Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Pakai kalam Syekh bin Baz. Nah, ini memalukan ini. Jangan kayak gitu ya. Enggak profesional, asal kutip, asal comot, Allah musta'an. Wa qawluhu rahimahullah ta'ala fi kashfi syubhat. Nah, ini buku yang akan kita baca insyaallah setelah tamat Al-Furuq ini. Ya, ini kita baca nanti dengan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan insyaallah. Beliau berkata di kashfi syubhat, ini di matan ini. Apa kata Syekh? Nah, ini jelas nih. Kashfi syubhat adalah buku-buku terakhir beliau. Membantah syubhat. Fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahli. Ya. Apa kata beliau di kasus syubhat ini? Fa innaka, maka sesungguhnya anda, jika anda mengetahui bahwasanya seseorang yakfuru, dia bisa kafir bi kalimatin, dengan sebuah kalimat aja, yukhrijuha, yang dilontarkan, yang diucapkan, dikeluarkan min lisanih, dari lisan dia. Wa qad yaquluha wa huwa jahilun, terkadang dia mengucapkannya dalam keadaan jahil, fala yu'dharu bil jahl. Maka dia tidak diudzur dengan ketidaktahuan. Ya, semisal istihza, ini enggak ada udzurnya kata para ulama, kecuali cuma mukrah, dipaksa. Waqala rahimahullah ta'ala ba'da an takallama fi wujubil ijtihadi fi ma'rifati tauhid wa ma anzalallah. Ya, beliau berkata tentang wajibnya untuk bersungguh-sungguh dalam mengetahui tauhid dan apa yang Allah turunkan, syariat yang Allah turunkan. Ijtihad maknanya sungguh-sungguh. Beliau berkata Syekh, man a'rada an hadha taba'ahu Allahu fi qalbi, ala qalbi. Siapa yang berpaling dari ini, dari tauhid ini, maka Allah akan mengunci hatinya. Ya. Wa asara dunya ala din, dan dia lebih mengutamakan dunia daripada agama ini. Gara-gara itu kemudian dia berbuat kekufuran, lam ya'dharhullahu bil jahalati. Allah tidak akan mengudzurnya karena ketidaktahuan dia. Nah, wa qala rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga berkata, fa idza arafta hadza wa arafta anna du'ahum, Nah, kalau Anda sudah mengetahui hal ini, dan Anda juga sudah tahu bahwasanya berdoa kepada mereka, doa'ahum as-salihina, doa mereka kepada orang-orang saleh, wa ta'alluqahum alaihim, bagaimana bergantungnya mereka kepada orang-orang saleh, annahum yaqulun ma yuridu illa syafa'atah, dan mereka mengatakan kami enggak pengen apa-apa kecuali syafaat aja agar orang-orang saleh yang telah wafat ini, yang kami berikan ibadah ini, menjadi juru syafaat, pemberi syafaat untuk kami nanti. Anda Nabi SAW khatalahum. Nah, ini kalau Anda sudah mempersaksikan hal ini, bahwasanya Nabi SAW memerangi mereka. Ini kan hujahnya musyrikin Quraisy. Wa yaquluna haulai syafa'una indallah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Nabi SAW memerangi mereka. Liyukhlisu ad-du'a lillah. Nabi SAW memerangi mereka agar mereka memurnikan doa itu hanya pada Allah. Wa yakunu ad-din kulluhu lillah. Dan agar agama ini semuanya menjadi semuanya milik Allah semuanya. Seluruhnya agama ini hanya diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah. Wa arafta anna hadha tauhid alladhi afradu minas salati. Dan Anda telah mengetahui bahwasanya tauhid ini yang lebih wajib daripada salat, wasaumi, dan juga lebih wajib daripada puasa. Wa yaghfirullahu liman ata bihi yaumal qiyamah, dan Allah akan mengampuni siapa saja yang membawa tauhid pada hari kiamat. Ya. Siapa saja yang membawa tauhid dalam hari kiamat, dalam hadis-hadis disebutkan wa lam yusyriku bihi syai'ah, dan dia tidak menyekutukan aku, apa namanya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, Allah akan ampuni. Banyak hadis ini. Baca di kitab tauhid di bab fadlu tauhid. Wa may yukaffiru min adz-dzunub, nah itu di kitab tauhid. Disebutkan ayat dan hadisnya. Ya. Wa la yaghfiru liman jahilahu walau kana 'abidan, dan Allah tidak mengampuni orang yang bodoh terhadap tauhid walaupun dia adalah ahli ibadah. Wa arafta anna dzalika huwa syirku billah, dan Anda sudah mengetahui bahwasanya itu apa namanya, itulah kesyirikan kepada Allah. Alladzi la yaghfirullahu, yang Allah tidak ampuni, liman fa'alahu, bagi orang yang melakukannya. Summa ma hadza arafta amran akhara, kemudian di samping hal itu Anda mengetahui perkara yang lain. Wa huwa anna aktsaran nasi ma ma'rifati hadzal din yasma'una al-ulama fi sudairin. Ya. Bahwasanya mayoritas manusia, ya, mayoritas orang-orang yang sudah mengenal agama ini karena mereka mendengar dari ulama, ya, di Sudair, di Washam, ya, dan yang lainnya, wa ghairihim, idza qalu, apabila mereka mengatakan nahnu muwahhidun Allah, kami ini adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Ya. Na'rifu ma yanfa'u wa la yadurru illa Allah. Kami tahu kok tidak ada yang dapat memberikan manfaat atau mudarat kecuali Allah. Wa anna salihina la yanfa'un wa la yadurrun. Kami juga tahu kok, meyakini orang-orang saleh tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat. Ya. Tabarakallahu fikum. Wa arafta annahum la ya'rifuna min at-tauhid illa tauhid al-kufar. Dan Anda pun sudah mengetahui bahwasanya, ya, bahwa tauhid ini yang mereka amalkan, ya, annahum la ya'rifuna min at-tauhid, mereka sebenarnya hakikatnya enggak kenal tauhid kecuali tauhidnya orang-orang kafir, tauhid ar-rububiyyah, yaitu tauhid rububiyah. Ya. Wa arafta idza ma ni'matallahi 'alaik, dan Anda pun sudah mengetahui nikmat-nikmat Allah yang banyak, yang besar kepada Anda. Ya. Khususan idza tahaqqaqta anna alladhi wajhullah la ara wa la arafa at-tauhida aw arafa wa lam ya'mal bihi. Ya. Khususan, terlebih khusus Idza tahaqqaqta. Ya. Jika telah nampaklah hakikatnya bagi Anda, annallazi yuwajihullaha, bahwa orang-orang yang telah menghadapkan dirinya kepada Allah, wala arafat tauhid, jadi namun dia tidak kenal tauhid, au arafahu, atau kalaupun dia kenal tauhid, lam ya'mal bihi, namun tidak mengamalkan hakikat atau konsekuensi dari tauhid, annahu khalidun finnar, bahwasanya orang tersebut dia kekal di neraka. Walau kana min a'badin nasi, walaupun dia adalah orang yang paling giat ibadahnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka pasti Allah akan haramkan surga bagi dia, dan tempat dia ialah tidak lain adalah neraka. Ini ya, sampai sini ya. Masyaallah. Jadi jelas ya, saya di sini memberikan uzur apa enggak? Enggak memberikan uzur. Uzur hanya diberikan pada permasalahan yang khafi, yang samar, ya. Kemudian uzur diberikan hanya kepada orang yang baru masuk Islam, dan uzur diberikan kepada orang-orang yang tinggal di pedalaman yang jauh dari akses informasi Islam. Nah, Fikri, baca Fikri. Fi ma'ridin dzakarahu qissatan fi qala rabbuna ta'ala fi kalamin lahu fi ma'ridin dzakarahu qissata ahli tau ahli riddah gitu. Man kadzdzaba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Syuhud az-zurin. Walau jahilu. Ini kalam Syekh di mana? Masih ingat ini? Ini udah antum baca. Di mana ini? Naam, sittatul mawadi min asir. Ini ada, ini adalah ucapan Syekh di sittatul mawadi min asir. Terus lanjut lagi. Kalimati. Amrani. Al-mukhalifun. Al-mukhalifuna fi dhalika anwa'un. Fa'ashadduhum mukhalafatun. Fa'ashadduhum mukhalafatan. Tamyiz. Man khalafa fil jami'i. Wa minan nasi man abadahu. Man abadallaha wahdahu. Walam yunkir asyirku. Walam yunkir asyirka. Walam yu'adi. Nah, ada yu'adi majzum bi hadaf harfilillah. Harfilillahnya ya. Ada apa fi'il mudarinya? Yu'adi. Nah, majzum hadaf harfilillah ya. kasrohnya masih bisa. Wal kasratu dallatun 'alaiha, ala subutil ya, begitu. Hah? Paham Fikri? Walam yu'adi ahlahu. Terus walam yukaffirhum, yuhib apa? Hah? Yuhibba. Yubgidu. Aminum man kafarun wa za'ama annahu musabbatun. Masabbatun. Masabbatun istawatina. Aminum man lam yubgid. Yubgid asyirka wa lam yukibbatu. Aminum man lam ya'rif asyirka wa lam yukibbu. Aminum man lam ya'rif atawahida wa lam yukibbu. Khotoran. Man 'amila bitauhidi walakin lam ya'rif qadrahu wa lam yubghid man tarakahu wa lam yukaffirhu. Wa minhum man taraka syirka wa karahahu wa lam yukaffirhu. Wa karahahu wa lam ya'rif qadrahu wa lam yu'adi ahlahu wa lam yukaffirhu. Nah, barakallahu fiik. Ya, kemudian Syekh berkata, ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fi kalamin lahu fi ma'ridin. Beliau berkata dalam sebuah ucapan beliau, ya, fi ma'ridin, dalam sebuah kesempatan, dzakarahu kisatan kisata ahli riddah. Beliau menyebutkan tentang kisah orang-orang yang murtad. Ini juga disebutkan di Sittatul Mawadi' min As-Sirah. Kata Syekh, "Walladhi yubayyin dzalika min kisatir riddati." Dan yang semakin menjelaskan hal ini adalah tentang kisah orang-orang yang murtad, annal murtaddina iftaraqu fi riddatihim. Bahwasanya orang-orang yang murtad itu mereka bervariasi kemurtadan mereka. Mereka berbeda-beda dalam kemurtadan mereka. Artinya sebab riddah mereka itu bermacam-macam. Wa minhum man kadzdzaban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang mendustakan nabi. Wa raja'u ila ibadatil awsan, dan kembali kepada beribadah kepada berhala. Waqalu, dan mereka berkata, ini yang mereka hidup di masa nabi, di zaman sahabat. Lau kana nabiyan mamata, kata mereka, seandainya Muhammad itu adalah nabi, maka tentulah dia tidak akan mati. Wa minhum man sabata ala syahadatain, di antara orang yang murtad ini ada yang menetapkan dua kalimat syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Lakin aqarra bi nubuwwati Musailimata, namun mereka juga mengakui kenabian Musailimah. Padahal dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menjalankan sunnahnya Rasulullah, tapi mengakui kenabian Musailimah. Dzannan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrakahu bin nubuwwah. Yang dia menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi asyrakahu, artinya mengikut sertakan si Musailimah ini dalam kenabian. Li anna Musailimata aqama bi syuhudaz zurin syahidu lahu bidzalik. Karena Musailimah ini mendatangkan saksi-saksi palsu, yang mereka saksi palsu ini bersaksi lahu untuk Musailimah bidzalik, akan kenabian Musailimah. Katanya, oh, Nabi Muhammad juga mengakui kok kenabian Musailimah. Bawa saksi-saksi palsu. Fasaddaqahum katsirun minan nas, na'udzubillah. Dan banyak orang yang membenarkan persaksian palsu tadi. Oh, gitu ya. Usailimah nabi juga. Ya udahlah. Tapi saya nabi saya tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, terhatikan. Wa ma'ahada, namun walaupun demikian, ajma'a al-ulama'u annahum murtadun walau jahilu bidzalika. Para ulama bersepakat mereka itu murtad walaupun mereka enggak tahu akan hal ini. Ya. Wa man syakka fi ridatihim fa huwa kafirun. Siapa yang ragu akan kemurtadan mereka ini, maka dia pun kafir. Paham enggak sini? Dikasih uzur enggak masih? Enggak. Waqad nassa rahimahullah ta'ala, Syekh telah menegaskan, menetapkan Syekh rahimahullah ta'ala, ala anna muqtada kalimat tauhid la ilaha illallah amra, bahwa kandungan dari konsekuensi kalimat tauhid itu ada dua hal. Qala rahimahullah ta'ala, Syekh berkata, Muhammad bin Abdul Wahab, aslu dinil Islam wa qaidatuhu amrani. Prinsip agama Islam dan kaidahnya itu ada dua hal. Al-awwalu al-amru bi ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Yang pertama, perintah untuk beribadah pada Allah yang tiada sekutu baginya. Wa tahrid. Tahrid di sini maknanya harrara yuharrid itu membangkitkan semangat. Ala dzalik, ia membangkitkan semangat untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Wal muwalatu fihi, kemudian berloyalitas di dalam kalimat tauhid ini. Wa takfiru man katarakahu, ini juga ini hak dari tauhid, dan mengkafirkan siapa yang meninggalkan kalimat tauhid. Siapa yang meninggalkan kandungan kalimat tauhid? Asani, yang kedua dari landasan kaidah beragama kita adalah al-inzaru anisyirki, memberikan peringatan kepada kesyirikan fi ibadatillah. Ya, kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, dalam peribadatan kepada Allah. Wa taghlidu fi dzalik, dan bersikap keras dalam hal ini. Wal mu'adatu fihi, dan saling bermusuhan atau membangun permusuhan karenanya. Ya. Wa takfiru man fa'alah, dan mengkafirkan siapa yang melakukannya. Masya Allah. Wal mukhalifuna fi dzalika anwa'un, dan orang-orang yang menyelisihi dalam hal ini ada berbagai macam ragam. Faminhum, di antaranya, fa asyadduhum mukhalafatan, maka ya, yang paling keras penyelisihannya adalah ya, man khalafa fil jami', yaitu yang menyelisihi semuanya. Menyelisihi keduanya tadi, menyelisihi tauhid dan tidak adanya pemberian peringatan terhadap kesyirikan. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Berikutnya, wa minan nas man abara Allah wahdahu wa lam yunkir syirka wa lam yuadi ahlah. Di antara orang ada yang beribadah pada Allah semata, namun tidak mengingkari kesyirikan dan tidak memusuhi pelakunya, maka ini kufur. Kalau cuma beribadah pada Allah tidak mengingkari kesyirikan, maka enggak ada nafi isbat, cuma isbat saja, tauhidnya enggak sah. Wa minhum man adahum wa lam yukaffirhum. Di antara mereka ada yang memusuhi musyrikin, namun tidak mengkafirkan mereka. Ini namanya belum bara. Wa minhum man lam yuhibba tauhida wa lam yubghidhu. Orang yang enggak peduli ini, kufur. Di antara mereka ada yang tidak mencintai tauhid namun juga tidak membencinya. Ini orang enggak peduli ini. Ya, ateis. Wa minhum man kaffarahum wa zama annahu masabbatun lisalihin. Ya, di antara mereka ada yang mengkafirkan hum di sini ahli tauhid. Ini kan orang-orang yang menyelisihi kalimat tauhid. Di antara mereka orang-orang yang mukhalifin ini ada yang mengkafirkan ahli tauhid dan menyangka bahwasanya ahli tauhid apa yang dijalani oleh ahli tauhid itu adalah masabbatun lisalihin. Ya. Dan mereka menuduh bahwasanya itu adalah celaan terhadap orang-orang saleh. Maksudnya gimana? Ketika ahli tauhid memberikan peringatan terhadap peribadatan kepada kubur, kepada pusara, kepada makam-makam keramat yang itu adalah makam-makam orang saleh, si musyrikin ini menyangka ini adalah bentuk penghinaan terhadap orang saleh. Subhanallah. Ya. Wa minhum man lam yubghid asyirka wa lam yuhibbah. Di antara mereka ada yang belum atau yang tidak membenci kesyirikan dan tidak membencinya. Nah, ini enggak peduli juga nih. Sama kayak yang sebelumnya tadi. Ya. Wa minhum man lam ya'rif asyirka wa lam yunkirhu. Di antara mereka ada yang belum kenal hakikat kesyirikan dan tidak mengingkarinya. Wa minhum man lam ya'rif at-tauhid wa lam yunkirhu. Di antara mereka ada yang belum kenal tauhid dan tidak mengingkarinya. Wa minhum, di antara mereka, wa huwa asyadul anwa'i khataran, ini yang paling berbahaya jenisnya. Apa itu? Man amilat taubit tauhidi, yaitu yang mengamalkan tauhid. Lakin lam ya'rif qadrahu. Namun belum mengenal bagaimana kedudukan tauhid tadi. Walam yubghid man tarakahu walam yukaffirhum, belum membenci orang yang meninggalkan tauhid dan tidak mengkafirkan mereka. Nah, paling bahaya ini. Wa minhum man taraka syirka wa karaha. Di antara mereka ada yang meninggalkan kesyirikan dan membenci kesyirikan. Walam ya'rif qadrahu, namun tidak kenal hakikat kadar dari kesyirikan. Walam yu'adi ahlah, belum memusuhi pelaku kesyirikan. Walam yukafirhum, tidak mengkafirkan pelaku kesyirikan. Ha'ulai qad khalaqu ma ja'at bihi al-anbiya min dinillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, maka mereka itu semua menyelisihi apa yang dibawa oleh para nabi, yaitu berupa agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut, masih bisa lanjutkan. Ya. Siapa? Ihsan. Ba'da dzikri ba'dil ahadits. Al-jahilu aw ba'daha aw sami'aha min ghairihi tawabat nafsuhu wa qarrat 'ainuhu wastafazzahu al-muzahidu 'ala dhalika wa laysa al-amru kama yadhunnuhu hadha al-jahilu al-mushriku wa qala rahimahullahu fi dhikrihi sittata mawani'a min as-sirati an-nabawiyyati al-mawdi'u as-sadisu qissatu al-iddati ba'da mawdi nabi sallallahu alaihi wa sallam sami'aha la yabqa fi qalbihi qalu darratin min shubhati shayatina alladina yusammawna min shubhati shayatin mafa'il min shubhati shayatini alladina yusammawna al-ulama wa hiya qawluhum hadha huwa shirku lakin yaquluna la ilaha illallah man qalaha la yaqulu bi syai'in wa a'lamu min dzalika wa aqbalu tasrihihim bi anna al-bawadiyya laysa ma'ahu min al-islami sya'ratun walakin yaquluna la ilaha illallah wa hum bi hadhihi al-lafzati ahlu islami wa harama al-islamu ma'arahu wadimahum ma'abitarihim di anahum taraku al-islama kullahu wa ma'a ilmihim diinkarihim al-ba'sa wastihzaihim biman akarramihim wastihza'ihim wa tabdilihim dina abaihim al-mukhalifa li dini nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma hadha يصرح هؤلاء الشياطين الشياطين فاعل يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدوى. Ini udah ada Sittatul Mawadib Ibnu Sirah. Antum udah baca kok. Masih ribet juga lagi baca sekarang. Udah ada Sittatul Mawadib Ibnu Sirah kan? Terus annal badwa aslamu walau jarra minhum. Walau jarra minhum dzalika kullu di annahum yaquluna la ilaha illallah wa la Kufru haulai abadu min kufri al-yahudi bi al-ahli mudu'afatin ahli al-bawadiyya al-mutassafina bima zakarna. Hasbu. Kan ada udah di situ temau di Mesir. Mengapa masih ribet lagi bacanya Ihsan? Baik. Wa qala ba'da dzikri ba'dil ahadits fi fadl syahadatain. Dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah beliau menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan dua kalimat syahadat, hadhihi al-ahaditsu as-sahihatu. Kata beliau, hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih. Idza ra'aha hadzal jahilu aw ba'daha aw sami'aha min ghairihi tabat nafsuhu wa qarat 'ainuhu. Apabila dilihat hadis-hadis ini keutamaan tauhid oleh orang-orang yang jahil atau sebagian orang-orang jahil, atau orang yang jahil ini mendengarnya tentang keutamaan kalimat tauhid, ya min ghairihi dia dengar dari orang lain, tobat nafsu, maka dia akan senang, wa kharat ainu, matanya pun akan kharat. Apa maksudnya? Pandangannya pun akan sejuk, matanya langsung berbinar-binar, senang. Ya. Wastafazzahu al-musa'idu. Terlebih lagi adanya musa'id, ada orang-orang yang membantu untuk memberikan dorongan kepadanya, membangkitkan dia. Ala dalik. Walisal amru kama yadhunnuhu hadzal jahilu al-musyriku. Kata Syekh, hadzal jahilu al-musyriku. Padahal Hakikat sebenarnya tidaklah seperti yang disangka oleh orang yang jahil, yang musyrik itu. Masya Allah. Wa qala rahimahullah ta'ala fi dhikrihi sittata mawadi min sirah an-nabawiyah. Beliau berkata saat menyebutkan 6 pelajaran dari sirah nabawiyah, al-mawdi'us sadis. Ini poin ke-6, pelajaran ke-6 yang terakhir. Itu kisah turiddati ba'da mauti Nabi SAW. Kisah tentang murtadnya suatu kaum setelah wafatnya Nabi SAW. Faman sami'aha, siapa yang dia mendengar kisah ini, la yabqa fi qalbih mithqalu dzarratin min syubhati syayatin, maka insyaallah tidak akan ada lagi walaupun sebesar biji dzarrah syubhat setan. Ya, setan ini yang mereka namakan sebagai ulama. Nah, tapi kata Syekh itu bukan ulama tapi setan. Wa hiya qauluhum, yaitu ucapan setan ini, ucapan ulama ini yang syubhat, hadha huwa asyirku walakin yakulun la ilaha illallah. Apa yang dikatakan oleh para setan atau ulama tadi, ulama yang dinamakan oleh saya sebagai setan, ya, yang mereka menyatakan, ya, hadha huwa asyirku, ini perbuatan yang mereka lakukan, ini memang kesyirikan. Lakinnya kulun la ilaha illallah, namun mereka kan juga yang melakukan kesyirikan akbar ini juga mengucapkan la ilaha illallah. Wa man qala hada yakfur bi syai'in, siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dia tidak akan kafir bi syai' dengan sebab apapun. Subhanallah, murjiah ya. Wa adamu min dalik, dan yang lebih dahsyat dari hal ini adalah wa akbaru tasrihim, ya, dan bagaimana pengakuan mereka yang secara terang-terangan, ya, bi annal bawadiya laisa ma'hum minal islami sya'ran, bahwasanya orang-orang Arab Badui tidak punya keislaman walau sehelai rambut pun. Kenapa? Karena Arab Badui selama ini yang di masa Syekh, bukan yang di masa Rasul, tapi yang di masa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Lakinnya qulun la ilaha illallah, namun mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Ya, wa hum bi hadhihi labdati ahlul Islam, maka mereka dengan sudah mengucapkan la ilaha illallah ini, ya sudah jadi orang Islam. Dianggap demikian. Maka Allah mengharamkan, Islam mengharamkan darah dan harta mereka. Ya. Nah, ma ikrarihim bi annahum taraku al-Islam kullah. Ya. Padahal mereka pun telah mengakui bahwa orang Arab Badui ini yang di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah meninggalkan Islam secara keseluruhan. Wa ma ilmihim, dan mereka pun sudah tahu, bi ingkarihim al-ba'sa. Orang-orang Arab Badui ini mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, wastihza'ihim biman aqrabih, dan orang-orang Arab Badui ini mengolok-olok orang yang mengingkari yang menetapkan adanya hari kiamat. Diolok-olok sama Arab Badui. Nah, wa istihza'ihim wa tafdhil ibdin abaihim, karena mereka mengolok-olok agama Islam, karena mereka lebih memprioritaskan, mengutamakan agama nenek moyang mereka, al-mukhalifah di dini an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih agamanya Nabi. Wa ma hadza kullih, namun walaupun bersamaan dengan hal itu semua, yusarrihu haulai syayatin al-maradatul jahalatu, namun setan-setan pembangkang yang bodoh itu, yang dinamakan manusia itu adalah ulama yang melegalkan kesyirikan, mereka berkata dengan tegas gamblang, annal badwa aslamu walau jaro minhum dzalika kullu, bahwasanya Arab Badui ini Islam walaupun, ya, walaupun telah ada perbuatan bersama mereka kesyirikan ini kesyirikan itu, li'annahum yaqulun la ilaha illallah, karena Arab Badui ini mengucapkan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Ya. Walazimu qaulihim, nah, maka konsekuensi dari ucapan mereka kalau sudah ucap la ilaha illallah enggak bakal kafir. Nah, maka konsekuensinya adalah anal yahuda aslamu. Orang Yahudi pun juga mereka bisa Islam karena mereka mengucapkan Ya lam yakulunha. Karena juga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa aidan kufru haulai aghladu min al-yahud. Min kufri al-yahud. Dan juga kekafiran mereka ini, kekafiran para ulama yang membela kesyirikan ini, ya, itu kekafirannya lebih parah, lebih dahsyat daripada kekafiran Yahudi. Bi'ad'afin mudha'afah. Dengan kekafiran yang berlipat-lipat, a'ni al-bawadiyah. Yang saya maksud yaitu Arab Badui. Yang disebutkan kisahnya sebagaimana yang kami telah sebutkan. Cukup dulu ya. Kita lagi lanjut sampai mana sini? Masih di Sittatul Mawadi' min Sirah ya. Subhanallahi wa bihamdihi, syukran lillahi wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.